Terlalu banyak kudengar orang berbicara tentang kekuasaan, tentang perkara korupsi dan manipulasi yang makin menjadi. Terlalu banyak kulihat orang menderita karena keserakahan, karena hati nurani tak lagi bicara, tak lagi peduli apa yang kini sedang terjadi, telah pernah terjadi. Terlalu banyak kudengar lagu-lagu cinta mengalunkan melodi yang sama, tentang hati yang remuk redam karena kekasih pergi tak kembali. Terlalu banyak manusia yang terlalu gelisah memikirkan masa lalu jadi frustasi dan memilih cara gelap dan menipu, kejam dan menipu. Oh. Apa yang kini sedang terjadi telah pernah terjadi. Apa